baru saja ku beranjak beberapa saat sebelum itu ada yang mati menunggu sore menuju senja bersama. tak sanggup di tepi sungai, menarilah bersama. Thank you.

berjalan di sebuah bukit, tak ada selalu meranjung. pagi yang dingin, hanya ada sedikit bintang malam ini. Mungkin karena kau sedang cantik-cantiknya. lambikan sejuta cahaya di langit yang merah. Yuk, semuanya yuk, sini yuk, Mas Adra.